Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita mengkaji kembali beberapa hal yang terkait dengan menyambut bulan Ramadan, karena pada kesempatan ini kita sekarang sudah pada ujung bulan Syaban yang insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ikhwani fillah rahimakumullah, seperti yang kita telah pelajari pada banyak kesempatan yang lain tentang puasa Ramadan, maka di sini kita mengingat kembali tentang beberapa hal tersebut. Puasa Ramadan merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita pada bulan Ramadan ini 1440 Hijriah untuk betul-betul menjadikan momentum bulan Ramadan sebagai kesempatan yang kita pergunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan taufik dari Allah Azza wa Jal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk puasa di bulan Ramadan dan beramal dengan amalan-amalan yang lain. Dulu para ulama kita rahimahullah as-salafus salih, mereka sangat berharap untuk masuk bulan Ramadan, dan mereka sangat sedih ketika hendak meninggalkan bulan Ramadan. Bahkan di antara mereka berangan-angan seandainya sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Ikhwan fi din rahimakumullah, itulah perasaan orang-orang saleh, perasaan orang-orang yang semangat beribadah, yang mengetahui kebaikan dirinya atau mengetahui kebaikan untuk dirinya di kemudian hari, lebih khusus di akhirat kelak. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita pun ingin seperti mereka para ulama kita, bahkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontoh beliau. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah, di sini kita ingatkan diri kita masing-masing untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi hari-hari sebelumnya, sehingga kelak di akhir bulan Ramadan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal sudah semakin kuat. Dan kita berharap setelah bulan Ramadan, bila Allah Azza wa Jal masih memberikan umur kepada kita, kita pun berbekal dengan ketakwaan tersebut, dan semoga tetap istiqamah di dalam ketakwaan itu dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu kita juga ingat bahwa Allah Azza wa Jal telah menerangkan kepada kita di antara tujuan daripada puasa di bulan Ramadhan yang Allah wajibkan ini. Kita ingat firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan tersebut tentu tidak akan kita peroleh begitu saja, tiba-tiba kita berubah dari orang yang fasik menjadi orang yang taqi, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketakwaan itu tentu ada jalannya untuk menuju ke sana. Sebulan seorang muslim melakukan ibadah di bulan Ramadan ini merupakan salah satu jalan untuk menuju ketakwaan tersebut, dengan ia melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan Allah Azza wa Jal. Ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya para ulama kita juga sudah menerangkan apa yang dimaksud dengan ketakwaan itu, sehingga selama bulan Ramadan kita sudah berusaha untuk menelusuri jalan takwa itu. Tidak terlewat dari ingatan kita insyaallah penjelasan para ulama tentang takwa, yaitu kita apa? Melakukan ketaatan kepada Allah. Anta'amala ta'atallah, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Azza wa Jal yang darinya. Tarju thawab Allah, dengan kalian mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta turka ma'asiatallah, dan kalian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yakni berdasarkan ilmu. Takhafu iqabullah, dengan kamu merasa takut dari hukuman dari Allah Azza wa Jal. Itulah ucapan seorang ulama, Talak bin Habib, yang kemudian dikukuhkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama berikutnya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dalam puasa kita atau lebih umum ibadah kita di bulan Ramadan, hendaknya kita berusaha untuk mewujudkan takwa Allah, takwa kepada Allah Azza wa Jalla tersebut, yang secara garis besar di sana ada dua unsur penting dalam takwa itu, yaitu melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah jalan kita, inilah yang mesti kita upayakan dan lebih kita kuatkan semasa kita menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Walhamdulillah, terbuka pintu-pintu ketaatan yang lebih luas di bulan Ramadan. Kesempatan Allah berikan dengan adanya kemudahan-kemudahan. Syaitan dibelenggu, kita sendiri dengan puasa, nafsu untuk bermaksiat semakin melemah, sehingga semangat untuk taat semakin menguat. Maka ini menjadi salah satu sebab penting dan utama untuk kita lebih menguatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di sana ada amalan-amalan yang wajib yang harus kita dahulukan. Salat lima waktu dan puasa itu sendiri, begitu pula amalan-amalan wajib yang menjadi kewajiban kita masing-masing. Amalan-amalan yang sunnah hendaknya juga kita usahakan sebisa mungkin. Yang diantaranya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka seperti yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW pun dalam bab ini sangat-sangat perhatian. Beliau selalu bertadarus Al-Quran, menghatamkannya bahkan dengan malaikat Jibril. Perhatian beliau dengan Al-Quran di bulan Ramadan lebih daripada yang lainnya. Kita pun harus berusaha untuk memiliki perhatian yang lebih dengan qiraatul Quran. Apakah dengan membacanya atau dengan menghafalnya, dengan murajaah, dan lebih bagus lagi ketika kita juga mengetahui makna dari ayat-ayat tersebut agar menambah iman kita dan ilmu kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, di samping qiraatul Quran, di sana pun ada salatut tarawih. Salatut tarawih yang itu juga amalan sunnah, namun lebih ditekankan lagi salat malam ini di bulan Ramadan, sehingga Rasulullah SAW sampai melakukannya dengan berjamaah beberapa kali dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau bukan karena takut diwajibkan, maka Nabi SAW akan terus melakukannya bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ini menjadi peluang bagi kita semua. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak lupa pula kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada kita untuk melakukannya dengan sabda beliau, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadhan dengan iman, wa ihtisaban, dan mengharap pahala, iman, mengimani bahwa ini kewajiban dari Allah Azza wa Jal, ini adalah syariat, afwan, ini adalah syariat dari Allah Azza wa Jal, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Nah, apalagi ketika kita melakukannya di saat bertepatan dengan Lailatul Qadar, betapa besarnya pahala yang akan kita peroleh. Dan apalagi Nabi juga menjanjikan sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, tentang keutamaannya dan lebih khusus sabda beliau, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya salat sepanjang malam. Kita yang melakukan salat mungkin hanya 1 jam, mungkin 2 jam, mungkin setengah jam, tapi bersama imam melakukannya sesuai sunnah, maka Allah Azza wa Jalla akan menuliskan pahala qiyam salat malam sepanjang malam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak didapati keutamaan-keutamaan seperti ini di malam-malam yang lain. Kita hanya mendapatinya 1 kali dalam 1 tahun. Maka hendaknya kita berusaha untuk sebaik-baiknya dengan penuh semangat untuk meraih pahala-pahala itu dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bersedekah juga menjadi salah satu amalan sunnah yang juga sangat ditekankan di bulan Ramadan. Bersedekah secara umum, karena Rasulullah SAW pun di bulan Ramadan melebihi hari-hari yang lain. Saat Ramadan diumpamakan beliau seperti angin yang berhembus, bahkan lebih daripada itu. Disampaikan dalam riwayat Al-Bukhari oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kana Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi itu adalah seorang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi. Paling dermawannya beliau adalah saat bulan Ramadan. Paling dermawannya beliau saat bulan Ramadan. Artinya bahwa seperti yang beliau katakan Ibn Abbas, hari-hari biasanya beliau adalah orang yang dermawan, namun Ramadan terlihat beliau lebih daripada hari-hari yang lain. Sampai dikatakan oleh beliau, "Fakana ajwad minar rihil mursalah." Beliau sampai lebih dermawan dibanding angin yang berhembus. Disebutkan demikian sebagaimana diterangkan ulama, bahwa angin yang berhembus menerpa setiap orang sebagai bentuk kedermawanannya, tidak pandang bulu. Siapa saja disapanya dengan hembusan anginnya yang lembut. Maka Nabi SAW lebih daripada itu. Nah, ini adalah sebagai masal, perumpamaan yang menggambarkan bagaimana kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan lebih khusus memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, ini juga punya keutamaan yang lebih lagi istimewa. Karena dengan itu seorang yang memberikan sedekah atau memberikan buka puasa tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih, seorang yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seperti pahalanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi Bulan Ramadan juga bulan bersedekah. Kesempatan bersedekah terbuka lebar. Amalan ini menjadi salah satu prioritas yang semestinya seorang muslim juga betul-betul perhatian dengannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya juga amalan-amalan yang lain banyak. Ya, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan amal apa saja yang itu adalah amal saleh, maka itu menjadi kesempatan yang perlu diusahakan oleh seorang muslim untuk betul-betul memperhatikannya di bulan Ramadan. Ikhwan fillah rahimakumullah, tak lupa juga keutamaan dari puasa itu sendiri. Senantiasa kita ingatkan diri kita dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Namun pada kesempatan ini cukuplah bagi kita beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang keutamaan puasa itu. Seorang sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku untuk mengamalkan suatu amalan yang dengannya aku akan masuk ke dalam al-jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, sesungguhnya tidak ada yang seperti puasa. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah saat bertanya sebuah pertanyaan yang sangat simpel, tapi tentu pertanyaan yang sangat-sangat berbobot. Dia hanya berkata kepada Nabi, minta suatu petunjuk amalan yang dengannya masuk ke dalam al-jannah. Nabi pun menjawab dengan suatu jawaban yang simpel pula, tapi tentu penuh dengan makna yang dalam. Alaika bis-shaum, hendaknya engkau berpuasa. Fa innahu la mithla lahu, tidak ada yang seperti puasa. Memang kalau kita perhatikan jawaban Nabi SAW itu, kita akan memahami ucapan beliau berpuasa seperti yang diterangkan, penuh dengan amalan-amalan di dalamnya. Puasa menjadi sebab seorang mengamalkan amalan yang banyak dari ketaatan-ketaatan yang lain. Puasa pun menjadi sebab jauhnya seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat dan seterusnya. Sungguh seperti kata Nabi, la mithla lahu, tidak ada yang seperti puasa. Dan ini sudah sangat-sangat jelas bagi kita, sangat-sangat cukup bagi kita untuk menggambarkan keutamaan puasa tersebut. Dan tak lupa hadis Nabi yang sering kita dengar dalam bab ini, yaitu sabda beliau, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan iman, yakni mengimani tentang wajibnya puasa ini, wa ihtisaban, serta dengan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, apalagi yang kita harapkan kalau bukan pahala-pahala tersebut. Ini peluang besar bagi kita bulan Ramadan. Ikhwan fillah rahimakumullah, di samping ketaatan kepada Allah Azza wa Jal seperti yang kita sebutkan tadi, dan ini tentu secara garis besarnya, Ada pun perinciannya bisa kita baca kembali kitab para ulama, bisa kita dengarkan kembali penjelasan mereka, para ulama, bisa kita merojah kitab-kitab yang pernah kita pelajari, kita gaji kembali untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Namun yang juga tidak kalah penting, bagian kedua daripada takwa Allah, yaitu menjauhi maksiat-maksiat. Ini kita katakan tidak kalah penting, karena kemaksiatan ini sangat menghalangi keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Keutamaan yang begitu besar bisa saja hanya menjadi suatu angan-angan ketika puasa kita ternyata puasa yang tidak berkualitas, ketika puasa kita ternyata puasa yang tidak berbobot, maka sungguh merugi. Ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karenanya seorang yang berpuasa, dia di samping semangat dalam ketaatan-ketaatan, dia pun harus punya semangat yang tinggi dalam menjauhi maksiat-maksiat. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan kata takwa itu sendiri lebih identik kepada meninggalkan kemaksiatan, terkhusus ketika kata takwa disandingkan dengan albir. Albir wat takwa. Albir lebih condong kepada makna melakukan ketaatan. At-taqwa lebih condong kepada makna menjauhi maksiat. Nah, walaupun ketika kata takwa disendirikan mencakup kedua-duanya, namun ikhwan fillah rahimakumullah, dengan adanya kecondongan takwa pada bab yang kedua ketika disandingkan dengan makna albir, maka ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin kita bisa memetik suatu faedah di sini, bahwa di sana sangat penting hal menjauhi maksiat di bulan Ramadan yang tujuannya adalah takwa Allah. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam banyak hadis, rubbas sha'ib hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Bisa jadi seorang yang berpuasa bagiannya dari puasa itu hanya lapar dan dahaga. Ini salah satu dari sekian banyak hadis yang mengingatkan kepada kita tentang hal ini, bahwa di sana ada penghalang-penghalang yang akan menghalangi kita dari keutamaan-keutamaan puasa dan bulan Ramadan tersebut. Jangan seperti mereka yang bagiannya dari puasa hanya lapar dan dahaga. Hindari, dan tidak ada jalan untuk menghindarinya kecuali di samping melakukan ketaatan dan juga meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, di mana beliau mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurb. Bukanlah puasa itu hanya dari makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi war rafats. Puasa itu sesungguhnya adalah menahan dari al-lagwi war rafats, kata-kata yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, war rafats, dan kata-kata kotor, kata-kata keji. Ternyata seperti itu hakikat puasa. Bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Kalau bab makan dan minum, ini pembatal puasa sejak dari awalnya. Ibadahnya tidak sah sama sekali. Dan tentu seorang yang berpuasa harus menjauhi pembatal-pembatal puasa itu. Namun di sini banyak orang yang tidak sadar dengan hakikat puasa. Disangkanya puasa hanya menjaga dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lain. Nabi SAW mengingatkan, "Laisa siyam minal akli wasyurbi faqat." Bukan puasa itu sekedar dari makan dan minum saja. "Innamas siyam minal lagwi warrafath." Puasa itu adalah menahan diri dari kata-kata yang tidak berfaedah dan kata-kata kotor, kata-kata geji. Ikhwan fillah rahimakumullah, barangkali bisa kita lebih perhatikan kata-kata ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa itu artinya puasa dari kata-kata lagwi. Lagwi sesuatu yang tidak berfaedah. Kalau ini saja semestinya seorang yang berpuasa menjauhinya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan kata-kata yang itu mungkar? Mungkar minal qaul wazzur. Kata-kata yang mungkar, kata-kata kebohongan, kedustaan dan lain-lain yang sederajat atau yang mirip dengannya. Nah, cukup sabda Nabi ini sebagai tambih, peringatan lima huwa asyad terhadap yang lebih daripada sekedar kata-kata lagwi. Karenanya Rasulullah SAW melanjutkan hadis tersebut. Kata beliau, "Fa in sabbaka ahadun." Kalau ada seseorang mencela kamu, "Faqul inni shaim." Katakan kepadanya, "Saya ini sedang berpuasa." Yani tidak meladeni celaan dan cercaannya. Walaupun pada dasarnya seorang yang mencela boleh kita cela, kita cerca yang seukuran dengannya. Namun saat orang berpuasa, Nabi katakan jangan. Katakan saja kepada dia, "Saya sedang berpuasa." Nah, sampai dianjurkan oleh Nabi untuk tidak meladeni orang-orang yang mencela, yang mencerca dan yang semakna dengannya. Agar kita tetap berada pada akhlak indah yang ada pada ibadah puasa tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi menganjurkan untuk kita berbuat yang lebih afdal. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Saat berpuasa, Nabi anjurkan untuk seperti itu. Dan karenanya pula Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis, mengingatkan kata-kata yang lebih daripada itu. "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan az-zur yang palsu, dusta, wal amal bihi, dan juga mengamalkannya, wal jahla, dan sikap-sikap kebodohan yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam, "Falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah." Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan ibadahnya, puasanya. Dia tidak makan, tidak minum. Allah Azza wa Jal tidak membutuhkannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, lalu pahala apa yang mau dia peroleh? Apa yang akan diharapkan dari Allah Azza wa Jal kalau puasanya hanya seperti itu? Pahala yang Allah Azza wa Jal siapkan dan keutamaan yang besar yang Allah sediakan menjadi hampa disebabkan karena perbuatan-perbuatan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "As-sawmu jannah yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Puasa itu memang al-jannah, sebagai tameng yang dengannya seseorang atau seorang hamba berlindung dari api neraka. Bagaimana ia berlindung dari api neraka dengan puasanya, sehingga puasa itu menjadi jannah, tameng baginya. Yakni ketika dia melakukan puasa dengan melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, maka puasa itu akan berfungsi sebagai jannah. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat atau sebuah penjelasan, setelah hadis itu disebutkan, dikatakan malam yakhriqha sahibuha, selama orang yang melakukan puasa itu tidak merobek tamengnya itu sendiri. Selama orang yang berpuasa itu tidak merobek tamengnya itu sendiri. Bagaimana dia merobeknya? Dengan ghibah dan dengan amalan-amalan yang sejenisnya, sehingga jannah, tameng yang dia pergunakan tidak lagi berfungsi, tameng yang dia gunakan tidak lagi ada faedahnya karena tameng yang rusak. Nah, itulah puasa. Ternyata keutamaan puasa ini akan menjadi hancur karena maksiat-maksiat yang dilakukan, karena perbuatan-perbuatan dosa yang tidak dijauhi. Oleh karenanya, ahibbati fillah rahimakumullah, seorang yang berpuasa harus berpuasa secara utuh kalau dia ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Bukan hanya perutnya yang puasa, tapi juga perilakunya berpuasa dari sesuatu yang tidak diridai Allah Azza wa Jalla. Karenanya disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib di Muqaddimah atau di bagian-bagian awal kitab ini, beliau mengatakan, "As-sha'im alladhi shamat jawarihuhu 'anil atham wa lisanuhu 'anil kadhib والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث." Jadi seorang yang berpuasa adalah alladhi shamat jawarihuhu 'anil atham, adalah orang yang anggota badannya berpuasa dari dosa-dosa. Walisanuhu anil kadhib wal fuhsh wa qawl az-zur, ucapannya juga berpuasa, mulutnya berpuasa dari kata-kata dusta, kata-kata fuhsh yang jorok, yang kotor, yang keji, wa qawl az-zur, ucapan-ucapan palsu, wabatnuhu minal at-ta'ami wasyarab, perutnya juga puasa dari makan dan minum, wafarjuhu minal rafas, dan kemaluannya juga berpuasa dari rafas, yakni pembatal besar, yaitu bersetubuh. Nah, ini kesimpulan Ibnu Qayyim rahimahullah dari hadis-hadis Nabi SAW yang sekian banyak terkait dengan ibadah puasa ini. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, dan ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, menjadi kesimpulan bagi kita semua, bahwa kita berpuasa ya bukan sekedar lapar dan dahaga, tapi kita berpuasa juga dengan mencegah dari hawa nafsu yang itu bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, maksiat-maksiat dan seterusnya seperti yang tadi telah kita singgung dalam penjelasan-penjelasan yang telah lalu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, dengan ini insyaallah kalau kita betul-betul melakukannya, kita akan memperoleh keutamaan-keutamaan besar itu. Kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Tentunya semuanya tidak luput dari syarat-syarat yang lain, yaitu keikhlasan dalam kita melakukannya dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang mungkin bisa saya ingatkan diri saya dan antum semuanya untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan besar dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.